Tuhan bimbinglah aku di setiap langkahku. Jangan biarkan ku sendiri untuk menghadapi segala cobaan. Aku tak sanggup Tuhan, tanpamu ku tak bisa. Kehadiranmu yang ku jaga hatiku agar tak tersesat. Kepadamu Tuhan, ku serahkan semua hidupku hanya di jalanmu. Aku mau Tuhan, jadi tak tersesat.